بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio muslim dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala kita akan mengkaji kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan seperti biasa kita mempelajari sesuatu, kita mempelajari sebuah kesalahan bukan untuk dikerjakan, tapi mempelajari sebuah kesalahan adalah untuk menghindarkan diri dari kesalahan tersebut. Sebagaimana halnya kita mempelajari tentang dosa-dosa besar bukan untuk melakukan dosa tersebut. Wal'iyadzu billah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Melainkan supaya kita tahu sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Alhamdulillah, berjalannya waktu kita masih di dosa besar yang kedua, ya, karena banyaknya dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam masalah pembahasan dosa-dosa besar, dan sangat disayangkan kalau tidak dibahas semampu apa yang saya sampaikan, sehingga kita masih di dosa yang kedua, yaitu tentang dosa besar pembunuhan. Dan kita mengambil subjudul, jangan kau lumuri tanganmu dengan darah. Darah apa ini? Darah yang haram untuk dialirkan, ya. Darah manusia yang haram untuk dialirkan. Apa saja darah manusia yang haram untuk dialirkan? Di antaranya adalah darah seorang mukmin, ya, darah saudara kita, seorang mukmin, orang yang beriman. Kemudian juga yang kedua adalah darah zimmi, orang-orang yang berada di bawah lindungan negara Islam, hidup bersama dengan kaum muslimin. Hanya saja mereka memiliki kewajiban untuk membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi mereka dilindungi, diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama mereka, tapi tetap terikat dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin melarang tidak boleh mabuk-mabukan, maka mereka juga tidak boleh mabuk-mabukan. Jadi tetap ada aturannya, ya. Kaum muslimin melarang perzinaan, mereka pun tidak boleh melakukan perzinaan, apalagi membuka rumah perzinaan. Waliyadu billah, baik online ataupun offline. Kalau zaman sekarang ada online dan offline. Kaum muslimin mengharamkan perjudian, maka mereka pun harus tunduk, tidak boleh mengadakan perjudian baik offline ataupun judi online. Begitu seterusnya. Ini orang-orang dhimmi yang tidak boleh dialirkan darahnya. Demikian juga orang-orang mu'ahad. Ya, orang-orang mu'ahad. Yaitu orang-orang yang ada perjanjian dengan negara Islam. Mereka datang ke sini, ada perjanjian antara dua negara. Ya, maka misalnya Indonesia dengan negara A atau negara A dan negara B terjadi perjanjian untuk saling melindungi, saling menjaga. Maka apabila ada seorang Muslim masuk ke daerah Muslim dari B, atau mohon maaf, orang-orang Ahlul Kitab dari negara B masuk ke negara Muslim A, ini tidak boleh diganggu gugat, ya, tidak boleh dialirkan darahnya, karena terikat perjanjian. Demikian juga musta'man. Musta'man itu orang yang dilindungi, masuk ke sebuah negara, dia mendapat perlindungan secara khusus. Kalau Indonesia misal kedatangan tokoh misal ya, atau negara A Muslim, kemudian kedatangan tokoh atau tamu, meskipun tidak ada perlindungan dari negara, tidak ada perjanjian antara dua negara, tapi tamu dari negara B ini masuk ke negara A dengan jaminan keamanan. Ini juga tidak boleh diganggu gugat. Termasuk turisnya masuk ke negara, sebuah negara itu dengan perlindungan keamanan. Walaupun kebanyakan turis mengajari perkara yang buruk dari sisi berpakaian, dari cara pergaulannya, ya, pakaian pantai yang harusnya dipakai di pinggir pantai oleh mereka, bukan harusnya ya, yang biasa dipakai oleh mereka di pinggir pantai dipakai di pinggir jalan, ya, ini juga tetap harus mendapatkan tidak boleh diganggu gugat. Demikian. Nah, ini orang-orang yang haram untuk dialirkan darahnya. Dan sesungguhnya kalau kita kaum muslimin mau mempelajari tentang hal ini, atau orang-orang agama lain tahu tentang bagaimana kehati-hatian agama Islam dalam masalah darah, kita semua akan tercengang. Ya, kita akan mengatakan bahwasanya ini adalah aturan yang sangat menakjubkan. Ya. Kenapa banyak tuduhan-tuduhan bahwasanya Islam itu kejam dan yang lain-lain? Karena mereka tidak tahu. Ya. Nah, tugas kita adalah menampakkan keindahan Islam. Baik, itu di antara darah-darah yang tidak boleh dialirkan atau dilakukan pembunuhan atas mereka. Jangan lumuri tanganmu dengan darah. Terutama di sini yang akan kita bahas ya, adalah darah sesama kaum muslimin. Dan tentu juga dengan beberapa jenis orang yang tadi kita sebutkan. Dalam satu hadis yang dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi, dibawakan sebagai dalil bahwa pembunuhan itu adalah dosa besar, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza altaqa al-muslimani bisayfihima," apabila dua orang muslim bertemu dengan dua senjata, ini dengan senjatanya masing-masing, yang satu menghunus pedang, yang satu menghunus celurit, atau celurit dua-duanya, atau pedang dua-duanya, atau senjata-senjata yang bisa membunuh. Apabila dua orang muslim bertemu dan masing-masing menghunus senjatanya, dan dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fal qatilu wal maqtulu finnar." Maka yang membunuh dan korbannya, niddannya, itu dua-duanya, si pembunuh dan korbannya akan masuk ke dalam neraka. Ancaman. Para sahabat pun bertanya, "Qila, ya Rasulullah, duhai utusan Allah, hadzal qatil. Kalau masalah pembunuh kami sudah faham, wahai Rasulullah. Karena dia membunuh saudaranya, pasti masuk ke dalam neraka. Diancam dengan ancaman neraka. Fama balul maqtul. Tapi bagaimana halnya dengan korban pembunuhan tadi? Ini kenapa dia juga masuk ke dalam neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena sesungguhnya si korban tadi sudah memiliki tekad yang kuat untuk membunuh saudaranya. Jadi mereka berdua berhadapan-hadapan sudah punya niat kuat untuk saling membunuh. Kalau contoh yang nyata ya, mungkin dalam hal ini ya, tawuran. Tawuran tuh kayaknya niatnya sudah bukan hanya sekedar apa? Melukai. Melihat senjata yang dibawa. Parang, klewang ya. Gak panjang-panjang mungkin. Yang jangkauannya mungkin ya, gear. Dan hebatnya mereka bawa sarung. Ini sarung ternyata diisi dengan apa? Pecahan kaca atau mungkin ada benda beratnya di situ. Jadi niatnya nyawa pun melayang enggak apa-apa. Allahul musta'an. Dan itu terbukti bahwa mereka ketika berhasil membunuh atau melukai, sebagian mereka enggak ada penyesalan. Termasuk yang nyata di zaman sekarang ini adalah carok, ya, duel. Janjian untuk berduel. Dan itu yang dipakai adalah senjata tajam. Dan targetnya adalah berhasil membunuh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau di zaman dahulu adalah duel dengan pistol. Ya, di daerah tertentu. Seperti yang dilakukan oleh para koboi. Betul ya? Ya, itu seperti itu. Ini mereka berhadap-hadapan. Apabila seorang muslim atau dua orang muslim berhadap-hadapan, kemudian sudah bertekad untuk saling membunuh, tapi yang satu mendahului temannya, lebih cepat dari temannya, akhirnya temannya terbunuh, maka kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Yang satu masuk ke dalam neraka karena dia membunuh saudaranya. Yang satu masuk ke dalam neraka karena niatnya sudah berniat untuk membunuh, hanya saja kedahuluan. Hanya saja apa? Kedahuluan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini ancaman yang sangat dahsyat bagi para pelaku pembunuhan. Bahwasanya keduanya diancam dengan neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikutnya, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kurang lebih, seorang atau seseorang itu tentunya ini kita mengenai semuanya, seorang muslim, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi, seorang muslim itu senantiasa berada di dalam kelonggaran dalam urusan agamanya. Jadi masih dimungkinkan untuk mendapatkan ampunan-ampunan. Ya. Masih dimungkinkan untuk bisa menyelamatkan jiwanya. Malam yatanadda bidamin haram. Selama tangannya tidak yatanadda. Tidak berlumuran bidamin haram, dengan darah yang haram. Ya. selama tangannya tidak berlumuran dengan darah yang haram. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim itu masih berada di dalam keluasan, tidak sempit atas jiwanya. Ini lam yudhayyaq ala nafsihi fi dinihi. Jiwanya itu tidak mengalami kesempitan. Walaupun mungkin dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang kecil, selama dia tidak melumuri tangannya dengan darah yang haram. Ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, selama tidak melumuri tangannya. Kemudian yang kedua, dengan darah yang haram. Darah yang haram sudah kita jelaskan, yaitu darahnya seorang mukmin, seorang muslim. Ini tidak boleh kita kucurkan, kecuali dengan alasan yang diarahkan oleh syariat. Ya, seperti misalnya seorang muslim tapi dia pelaku zina muhson, ya. Seorang yang sudah pernah, yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka darahnya dihalalkan di dalam agama Islam dengan cara dirajam. Atau karena muslim itu melakukan pembunuhan, maka setelah betul-betul terbukti dia melakukan pembunuhan dan sengaja, maka akan ada yang namanya qisas. Darahnya boleh dialirkan, ya, berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh negara Islam. Atau dia adalah seorang murtad. Nah, murtad ini masih urusan kita. Jadi dalam agama Islam, orang murtad itu ada hukumannya tersendiri. Dia masih urusan kaum muslimin. Jadi dia tidak dibiarkan keluar dari Islam dan belum juga agama lain menyetujui orang itu untuk masuk ke dalam agamanya. Jadi dia itu di antara, di perbatasan. Keluar dari agama kita tapi belum tidak dibiarkan untuk masuk ke dalam agama yang lain. Ada urusannya. Ini urusan siapa? Urusan pemerintah kaum muslimin. Ditangkap, dipanggil, diminta untuk bertaubat. Ya, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak bertaubat, sekian kali diminta pertaubatannya. Kalau tidak bertaubat, maka urusannya adalah disirnakan dari muka bumi karena ini betul-betul merusak. Ya, merusak akidah kaum muslimin. Kalau dibiarkan, banyak orang akan ikut-ikutan. Apalagi sekarang di antara orang-orang murtadin itu menjelek-jelekan agama Islam. Berbicara tak enak wudle dewe, ya, tentang Al-Quran, tentang ajaran Islam. Padahal pembicaraannya itu sudah diiringi dengan nafsu dan syahwat dan syubhat. Nafsu syahwat dan juga apa? Syubhat. Ini berbahaya sekali. Ya, seperti kasus pada belakangan-belakangan ini, yang dia murtad kemudian mencemarkan nama agama Islam. Allahul musta'an. Ini urusannya adalah urusan pemerintah kaum muslimin dan tidak dibiarkan begitu aja. Nah, yang tidak boleh dialirkan adalah mukmin, kecuali dengan alasan yang diarahkan oleh syariat, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga yang haram untuk dialirkan darahnya tadi, dhimmi. Ya, orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi berada di dalam pemerintahan agama Islam. Juga mu'ahad serta musta'man. Ya, mu'ahad dan musta'man. Baik. Kata-kata lam yatanadda bidamin. Selama tangannya tidak berlumuran darah. Kata-kata berlumuran darah itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa biasanya pada kebiasaannya namanya membunuh itu tangannya tangannya berlumuran darah. Tapi bukan berarti kalau membunuh kemudian tangannya enggak berlumuran darah, lepas dari ancaman ini. Jadi ancaman ini berlaku untuk pelaku pembunuhan, baik tangannya nanti berlumuran darah ataupun tidak kena percikan darah setitik pun, bukan setetes. Tangannya bersih setitik pun enggak ada kena darah. Intinya dia melakukan pembunuhan. Memang ada pembunuhan yang tidak kena darah? Napa kira-kira? Dalam diracuni kopi sianida. Entah siapa pelakunya, yang jelas akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Siapa lagi? Apa lagi? Dengan racun. Dengan apa lagi? Dengan senjata jarak jauh. Ya. Meriem. Orang satu tapi di meriem. Ya. Darahnya kemana-mana tapi enggak kena. Ya. Kemudian apa lagi? Panah misalnya. Apa? Santet. Insya Allah. Ya. Enggak berlumuran darah, malah kadang berlumuran uang, dia pembunuh bayaran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga panah, kemudian juga tembakan. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr menyampaikan ada sebuah kisah. Beliau mengatakan pernah membaca sebuah berita. Dulu pernah membaca sebuah berita katanya. Ada seorang pelaku pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, juga kaum muslimin dari sikap pembunuhan ini. Allahumma amin. Dia itu sudah membunuh lebih dari 30 jiwa. Tapi enggak kena percikan darah. Kenapa? Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita bisa menjauhinya semuanya. Cara membunuhnya dicekek. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang bukan hanya dicekek ya, kejadian yang terbaru mungkin dibekep ya. Ada yang udahlah, nanti malah jadi ilmu ya. Enggak usah lah ya, enggak usah diceritakan. Taulah ya maksudnya ya. Kata Syekh ketika itu ditanya, "Kenapa kau melakukan pembunuhanmu semuanya dengan cara yang sama?" Kata dia, "Saya itu tidak suka ngelihat darah." Gimana ada orang tidak suka melihat darah, tapi suka melihat orang melayang nyawanya? Aneh ini. Orang itu sudah menganggap nyawa itu mungkin kayak apa ya? Kayak nyawa hewan. Subhanallah. Dan ini hati-hati, subhanallah. Ya qadarullah ya, kalau membuka medsos itu kita kadang nemu berita ya. Ada 4 anak remaja membunuh temannya, dan mereka masih bisa senyum-senyum. Tidak ada penyesalan. Ikut menghadiri penemuan jenazahnya, bahkan mungkin yang satu ikut apa? Ikut acara kematiannya, yang kadang diadakan malam-malam itu. Dengan istilah yang khas ya. Ikut menghadiri. Jadi kayak Anda ada, subhanallah. Termasuk belum lama yang pembunuhan yang atau penganiayaan yang viral bersama dengan viralnya satu jenis merek mobil. Mobil yang sangat mahal itu apa? Nah itu pokoknya. Itu juga gak ada penyesalan sama sekali. Jadi nyawa itu kayak sebuah barang yang sangat murah. Na'udzubillah minzalik. Kita sebagai kaum muslimin harus menghargai nyawa. Entah itu orang yang sama agamanya dengan kita, sama kaum muslimin, atau termasuk nyawa-nyawa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tadi itu. Nyawa tetangga kita yang dia itu notabene adalah hidup bersama di dalam sebuah negara. Ya, hati-hati pokoknya. Pokoknya harus sangat hati-hati. Jadi, kata Syekh Abdul Razak, mungkin saja alasan orang itu supaya tangannya tidak berlumuran darah. Tapi tetap dia kena ancaman dosa besar ini. Seorang itu senantiasa berada di dalam kelapangan dalam agamanya, ya, masih selamat jiwanya selama dia tidak tangannya tidak berlumuran dengan darah yang haram. Maka pembunuhan dengan cara apapun sampai mengantarkan satu jiwa itu melayang, keancamannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin. Ya. Insyaallah nanti akan dibahas lebih panjang lebar di dalil-dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di antaranya adalah dalil yang akan beliau sampaikan dari sahabat Muawiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzambin, semua jenis dosa, asallahu ayyaghfirahu, mudah-mudahan Allah masih berkenan untuk mengampuninya, illa rajulu yamutu kafira, kecuali seorang yang mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida, atau seorang yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Makanya saya wasiatkan kepada kita, diri saya pribadi dan juga para hadirin dan para pendengar semuanya yang punya anak-anak muda, yang punya anak, mereka tetap harus dinasehati, jangan sampai mereka melakukan dosa yang semacam ini. Harus menahan emosi. Ya, karena jiwa muda itu gampang sekali untuk apa? Emosi dan terpancing. Cuma pelirik-pelirikan aja bisa gelut. Padahal enggak ada motif apa-apa, cuma karena apa? Pelirik-pelirikan. Kemudian apa? Ngapa kau melirik? Oh, mata-mataku dhewe. Kenapa kamu melirik? Mata-mata saya sendiri, katanya. Dari situ bisa berkelahi dan bisa apa? Na'udzubillahi min dzalik, saling berbunuh. Wasiatkan kepada anak-anak kita untuk banyak bersabar, banyak beristighfar, berakhlak dengan yang baik, sibukkan dengan perkara-perkara yang positif. Termasuk yang menjadi guru. Hendaklah menasihatkan kepada murid-muridnya, terutama yang laki-laki ini, untuk banyak menahan diri. Dan bahwa kemuliaan, kehebatan itu bukan ketika seorang bisa ngalahkan orang lain dalam berkelahi. Laisa syadidu bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat. Bisa mengalahkan orang lain dalam perkelahian. Innama syadidu mandana nafsahu indal ghadab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala apa? Emosi. Tatkala marah. Itu orang yang betul-betul kuat. Baik. Kemudian ini dua dalil sudah kita sampaikan. Kemudian juga ada satu dalil lagi disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala al-imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau menukil dari hadis qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali terjerumus ke dalam kekafiran, janganlah kalian kembali terjerumus ke dalam kekafiran sepeninggalku. Apa bentuknya? Dengan bentuk yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan cara memukul tengkuk-tengkuk kalian. Ini saling berbunuhan. Sebagian memukul tengkuk yang lainnya. Darbul unuq atau memukul tengkuk itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa? Pembunuhan. Penggal. Ya. Jadi janganlah kita ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kekufuran. Berupa apa? Berupa saling membunuh. Di sini pembunuhan itu disebut dengan kekufuran. Ya. Dan sebagian dosa juga disebut dengan kekufuran. Tapi bukan berarti kekufuran di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena kekufuran ada dua macam. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Jadi bentuk kekufuran yang disebutkan di sini adalah saling membunuh. Pembunuhan disebut dengan kekufuran. Tapi kekufuran di sini bukan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Karena kekufuran ada dua macam. Yang pertama adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang disebut oleh para ulama kufrun duna kufrin. Ini kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Statusnya masih muslim. Yang kedua adalah al-kufru al-mukhrij minal millah. Kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah, dicontohkan di sini dalam hadis, di antara kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, itu adalah membunuh. Membunuh dosanya sangat besar. Membunuh dosanya sangat, sangat besar. Tapi, pelaku pembunuhan, selama dia itu muslim, berarti dia tetap berada di atas agamanya. Itu muslim. Hanya saja dosanya sangat, sangat besar. Bahkan, di dunia dia terancam hukuman apa? Qisas. Dihilangkan nyawanya. Dan di akhirat, sebagaimana telah kita pelajari bersama, diancam dengan fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah apa? Neraka? Jahannam. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Dimurkai oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Subhanallah. Jadi ancamannya sangat, sangat besar. Tapi pelakunya tetap sebagai seorang muslim. Tentu selama dia tidak menghalalkan. Selama dia tidak menghalalkan. Ini mengatakan bahwasanya membunuh muslim itu halal. Selama tidak menghalalkan dengan mengatakan atau meyakini bahwa membunuh muslim hukumnya apa? Halal. Tidak ada masalah. Selama tidak menghalalkan. Adapun kalau sudah menghalalkan, itu dia menjadi keluar dari agama Islam. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Seperti orang yang menghalalkan zina. Mengatakan bahwasanya zina tidak ada masalah. Ya. Zina tidak ada masalah. Mengatakan seperti itu halal. Ini makanya dia berarti sudah keluar dari agama Islam. Atau mengatakan bahwasanya khamr halal. Ya. Minuman keras itu adalah halal. Minuman yang memabukkan adalah halal. Maka dia berarti melakukan sebuah dosa yang sangat besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Adapun pembunuhan ini, selama dia tidak menghalalkan, maka dia adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, tapi dosanya sangat besar. Hal ini, penamaan bahwa sebuah kekufuran atau sebuah dosa dikatakan sebuah kekufuran atau sebagai sebuah kekufuran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun. Mencaci sesama muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Sementara memeranginya adalah sebuah kekufuran. Dan efek dari memerangi diantaranya adalah terjadi apa? Pembunuhan. Jadi pembunuhan itu disebut dengan kekufuran. Tapi sekali lagi pelakunya tetap muslim selama tidak menghalalkan. Mungkin dia terpaksa. Ya, saling menjaga. Menjaga diri. Ini saling mempertahankan diri. Karena kalau dia tidak mempertahankan diri, dia nanti akan dibunuh. Terpaksa dia membunuh duluan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma musta'an. Dan kondisi-kondisi semacam ini banyak. Kondisi-kondisi yang semacam ini mungkin banyak. Dan saya pernah dengar cerita langsung, kalau bukan kita yang dului, mereka yang akan dului kita. Dan muslim ketemu muslim. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah dijauhkan kita dari kondisi-kondisi yang kepepet-pepet kayak gitu itu. Mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran pada di dalam kehidupan kita. Kita bisa berbuat baik kepada diri dan juga orang lain. Allahumma amin. Nah, meskipun melakukan pembunuhan dinamakan kufur, tapi di dalam sebuah ayat, di dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa pelaku peperangan yang berkonsekuensi saling apa? Saling membunuh. Pelaku peperangan yang berkonsekuensi saling membunuh tetap disebut dengan mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling melakukan pembunuhan. Ini saling perang. Menyerang satu sama lain. Menyerang satu sama lain, konsekuensinya adalah saling membunuh. Tapi oleh Allah tetap mereka dikatakan sebagai dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan mereka adalah perbuatan kekufuran. Mereka terjerumus ke dalam kekufuran. Saling membunuh. Akan tetapi kekufuran di situ adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi kembali lagi, meskipun tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, dosa pembunuhan sangat besar. Dan ini harus sering kita sosialisasikan, saling menasihatkan untuk menjaga kesabaran, menjaga darah kaum muslimin, ya, dan juga darah-darah haram lain yang tidak boleh dialirkan begitu saja. Itu darahnya orang-orang yang beriman, darahnya orang-orang zimmi kalau ada di zaman kita, atau darahnya orang-orang mu'ahad, warga dari sebuah negara yang ada perjanjian kerjasama, perjanjian damai dengan negara kita, atau darahnya orang-orang musta'man yang mungkin tidak ada perjanjian dengan negara kita, tapi dia masuk sebagai seorang tamu, seorang wisata mungkin, yang harus kita jaga keselamatan jiwanya. Oh, tapi ngerusak, Ustaz, kalau antum bisa bahasa Inggris, nasihati. Excuse me, sir. Ngobrol dengan mereka. Sebetulnya pakaian seperti ini itu tidak sesuai dengan adat budaya agama kami atau negara kami. Coba lihat sekeliling, ya kan? Bandingkan dengan pakaian Anda, lihat sekeliling. Qadarullah, sebagian muslimin di Indonesia juga sudah niru gitu loh. Allah musta'an. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengislah kita, keluarga kita, kaum muslimin, berikan hidayah kepada mereka semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah sudah isya. Belum? Sama nih ya, 44. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan melanjutkan masih dalam bab dosa besar melakukan pembunuhan. Karena masih banyak dalil atau beberapa dalil yang masih harus kita sampaikan sebagai amanah sebuah pembacaan sebuah kitab. Jadi harus saya sampaikan. Sebagai pemberitahuan, insya Allah pekan depan saya izin karena harus ada sesuatu, harus ada kegiatan yang saya lakukan di Senin itu, di Senin ya berarti ini Senin. Mudah-mudahan di pekan depannya Allah berikan kemampuan, kesehatan dan kelancaran untuk melanjutkan kembali. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.